Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat, cendekiawan muslim ingkang sangat kawula hormati. Oke, mboten kesupen dumateng sedanten kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali sampean saged kepanggih malih wonten ing acara ngaos kitab hikam menika. Mandar muga wonten manfaate kangge kula so panjenengan sedaya, baik wonten ing alam donya utawa ing alam akhirat mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu kalian kula hormati, monggo kita nderekaken maos kitab takbiri kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanallahu kana wujud Allahu sapa Allah wala syai'a lan ora ono swiji-wiji iku ma'ahu sartane Allah. Yakni ngersakaken sapa kemu sunep anna hadza ing sak temene iki kanallahu wala syai'a ma'ahu iku haluman tingkai wong huwa kang utawi man iku mutahakikun wong kang tahkik persipatane wong kang nyoto persipatane bimakomil fana i kelawan makom fana. Apa sing diarani makom fana niku? Wahua utawi makomul fana adamu ru'yatihi iku orah ningaline man ghairu maulahu ing sakliyane bendarane man. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, daune Kiai Musonep. Niki kali kula kali sampean harap mengertos mbok pilih orang yang sudah sampai di makomul fana itu kalau sudah mengatakan Allah itu wujud, maka yang lainnya tidak ada. Artinya dalam setiap hal dia itu tidak pernah melihat selainnya Allah. Niki makome makom fana. Laku lokale sampean durung tutuk makom fana. Umpama dipaksa tutuk guneme ya goro, krana mboten cocok karo isine ati. Lek tiyang niku sampun tutuk datang makomul fana, ndak digawe-gawe. Jadi secara spontan dia berbuat sesuatu yang langsung menjadi khitab atau yang dibicarakan adalah Allah, tanpa harus dipikir-pikir dulu, tanpa harus meraba-raba dulu. Apapun yang terjadi dia langsung Allah. Kecelakaan, duar, enggak perlu muni innalillahi. Artinya innalillahi kaget. Kalau muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun spontanitas uto secara kontan niku ngomong pancene betul-betul krono Allah duduk krono kaget, antes. Lek ngomong innalillahi krono kaget dianggap itu adalah cobaan yang menimpa kita tanpa ada kaitannya dengan Allah, sangat tidak pantas kalau orang itu mengaku makomul fana. Jadi lek makomul fana niku langsung Gusti Allah punan. Tapi ngeten niki haluman huwa mutahakikun bimakomil fana. Ngeten niki omongane wong sing tahkik bahwa awe iniku pun tutuk datang makomul fana. Lek durung tahkik ojo ngomong. Nah iso goro. Jadi berbicara tidak sesuai dengan isi hatinya. Ngomong mboten pas karo isine atine. Lah lek ngomongi mboten pas karo isine atine kan berarti jenenge goro. Ngoten. Wahua saniki balik malih. Kulo kali sampean otomatis belajar mengenal yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatipun Gusti Allah. Wahua utai Allah al-ana ing dalam saiki. Ya saiki kapan mawon pun. Saiki ini kan kapan pun bisa jadi saiki, besok juga saiki, kemarin juga saiki, menurut orang yang mengalami. Alama iku tetep ingatasi barang. Alaihi kang ingatasi ema kana wujud sopo Allah. Ai annal amro tegesi sak temeni perkoro ala zikang hasola hasil opo amr lidhalikal musyahidi kadwe mengkunu-mengkunu wong kang ningali Gusti Allah. Wahua utawi al amrul ladhi hasola lidhalikal musyahid iku annal wujuda sak temeni wujud sing jenenge wujud niku al haqiqiyah kang bangsa hakikat iku lahu kadwe Gusti Allah subhanahu moho suci Allah wa ta'ala lan moho luhur Allah wa ghairuhu utawi liyane Allah iku la wujuda ora ana wujud iku maujud lahu kadwe ghair huwa utawi al amru al wasu iku sifat al mutahakiku kang tahkik kang nyoto opo al wasu lahu kadwe Allah subhanahu moho suci Allah fil waqi'i ing dalem kenyataane. Kulo kali sampean, pengenalan kulo kali sampean nang Gusti Allah sakjane yok nopo carane. Lek kulo kali sampean mengatakan Allah itu ada, dan kita yakin bahwa Allah itu ada. Terus tondone Gusti Allah niku lek wonten otomatis panjenengan weruh. Di ati niku sampean takoni, Gusti Allah saiki tepak ula opo? Allah sekarang ini sedang apa? Jawabane ai annal amra alladhi hasala lidzalikal musyahidi huwal wujud huwa annal wujudal haqiqiyah lahu subhanahu wa ta'ala. Lek koyok kula kali sampean otomatis dereng saged jawab krono kula kali sampean dereng tahkib dereng nyoto dateng maqamil musyahadah. Tapi untuk tiang sing wis tutuk dateng maqamil musyahadah wis temen-temen tingkatane, tapi ojo nutuk-nutukno lho. Sepisan maning ojo nutuk-nutukno sampean. Sesuatu yang dilihat oleh seseorang itu merupakan wujud hakiki yang dimiliki oleh Allah. Niki maqamul musyahadah. Saniki wonten tiang mangan mie. Mari mangan wetenge warek. Sampean ketok nang wong niku lek mangan mie. Lho keto emoto kulo sampean nang uang mangan eminiku berarti itu adalah wujud hakikinya Allah. Nuwun sewu, bukan berarti uang sing mangan niku Gusti Allah, tidak. Tetapi semua yang sampean lihat orang yang makan emi dalam keadaan duduk, uang sing mangan emi kecap-kecap rasane emine yo enak, iku ngoten merupakan kehendak hakikat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uno wong dibacok tangane putul, putul itu murni kekarepane Gusti Allah, bukan krono dibacok. Lho nopo bedane kita ngomong putul krono dibacok karo putul murni kekarepane Gusti Allah? Bedane ngeten, lek wis jenenge murni kekarepane Gusti Allah, umpamane tiang jenenge Zaid tangane putul mergo kene arit. Jelas. Jame jam 09.00. Dinane dina Senin, tanggale tanggal 3 bulane Januari. Pas dina niku panjene Zaid niku nang Allah ditakdir tangane putul. Kebarengan karo dibacok wong tangane putul. Barengno penggawe bacok karo tangane Zaid sing putul niki murni juga kekarepane Gusti Allah. Kita jangan berbicara tobiat. Tobiatnya pisau itu bisa membunuh, bisa memutuskan tangan, saged ngetok tangan, mboten, ndak usah tobiat niki. Iki murni kekarepane Gusti Allah. Wis ditakdir nang Gusti Allah. Dadi krono ditakdir nang Gusti Allah, tangane Zaid putul dibarengno karo kebacoke tangan ambek arit. Barengno niki ya murni kekarepane pangeran. Uwonge sing bacok gelem bacok, tangan sing dibacok ya gelem, pukule ya gelem tugel. Niki jenenge murni kekarepane Gusti Allah. Sekarang kalau kita balik, napa wonten tiyang sing dibacok mboten makan? Jawabane banyak sekali. Yang akhirnya kata kita mengibaratkan wong sing ndak makan dibacok jenenge kedot. Asline niku duduk kedot. Gusti Allah naktir tangane mboten putul. Gusti Allah naktir mek tutuk wong niku bacok tok ndak katik berasar bacoke. mbacoke mboten katik ana bekasnya. Lelek sing wau, tangane dibacok, ditakdirno nang Gusti Allah, uang sing bacok ya gelem bacok, tangane tugel ditakdirno gelem tangane iki tugel. Lek ditakdirno Gusti Allah, tangan iki ndak gelem tugel. Jari kekarapane Gusti Allah, tangan iki masih dibacok ndak tugel. Ndak kira tugel. Tapi lek pun wayahe tugel, senajan mboten dibacok, tangan iki katene putung. Mbuh kenek nopo? Mbuh kenek mercon? Mbuh kenek tembak? Mbuh keluguran wesi dan lain sebagainya. Jadi asar sedoyo yang kita lihat, yang kita dengar murni niki krana Gusti Allah. Sing dadekno kebarangan ya Gusti Allah, mboten wonten. Mila teng tauhid niku dipun aturaken. Teng tauhid niku diaturaken tauhid arek sekolah wa may yakul bittab'i aw bil illah fa dzaka kufrun 'inda ahlil millah. Lek wonten tiyang ngomong tangan orang itu terputus karena tobiatnya pisau yang tajam, apa kok tugel tangane? Karena tobiatnya pisau yang tajam, tobiatnya, wataknya pisau yang tajam niku biasa lek digawe bacok tangan tugel. Lho lek ana wong muni ngoten niku jenenge kufur, Pak, cara tauhid. Sebab napa? Nggih sebab niku wau. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Lek wis Gusti Allah ana, liyane ndak ana. Wa huwal ana 'alaihi wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kana. Dadi kabeh niku ana Gusti Allah nek kono. Ditabrak kontainer duar penyet ndase. Kalau orang itu mengatakan penyetendas niku mergo kenek kelindas truk, niki jari tauhid, jari tauhid kufur. Napa kok kufur? Polae kita ngomong sing menyetno tanang niku truk. Terus yo napa naluriane? Ilmiah yo napa? Ilmiahe endase wong niku penyet, Allah sing nakdir dadi penyet, dibarengno karo kelindas truk sing barengno ya Gusti Allah. Sing dadekno truk nglindes ya Gusti Allah. Sembarangan iki Gusti Allah, lainnya tidak ada sama sekali. Dadi mboten salah. Wa may yakul bitumi au bil ilah fadzaka kufrun. Kufur panjene. Sak monten rentetane. Lah kula ambek sampean mergane sebagai wong Islam. Senajan kula ambek sampean mau menghindar dari kata-kata sing model kaya niku wae mboten saged, titik-titik lah ayo belajar dicampuri nang Gusti Allah. Iku cara trek, cara wong nyambut gawe iki apa kok nyambut gawe ini bangkrut pancene ndak iso nyatet. Administrasine ndak mapan kok apa? Dadi dagangane kacar-kacir lho. Wong ngomong ngoten niku lek jero tauhid niku dianggap kufur, dosa. Sing bener ya napa? Mboten kadek ngoten wis. Apa kok bangkrut? Mergo dikersakne nang Gusti Allah. Kebarengan karo wong niku ndak pate iso administrasine. Lek sampean murni ngomong mergane gagal polahe wong ndak iso administrasi, mboten oleh. Di samping, nah ngoten ngomongi, di samping karena memang ada takdirnya Allah, kebarengan kate wonge ya rada males. Nek karepe ati iki masyaallah aku kepingin kira-kira anakku iki dadi wong pinter. Kepingin dadi wong sing ditele dukur, dadi titel dokter berhubung awak ndak duwe dhuwit, mergo ndak duwe dhuwit iki anakku ndak iso nglanjutno. Ndak ilok muni ngoten niku. Lek panjenengan karep kepingin terusno anake sekolah, terusno. Perkoyo biaya ndak ana dipikir. Lek kuat diterusno, mboten kuat mandek ana di tengah dalan. Iku jenenge usaha wis mentok. Lek panjenengan nyekolah nek anak sik durung bayar sampean wis muni ndak kuat, niku jenenge wong putus asa. Kalau orang tidak putus asa, berusahalah sampai mentok. Nisbate tiang perlombaan. Lari maraton, jangan menyerah sampai kita sampai di finish. Engko lek wis tutun di finish nyoto-nyoto sampean kalah, baru iku jenenge menyerah, kalah. Lek sampean durung tutuk wis menyerah dhisik, niku jenenge dosa. Krana napa? Niku jenenge putus asa. Wis anakku nak tak sekolahno ndak di bondo, leren wis. Durung dicoba wis muni tak duwe. Cobaan dhisik. Lek wis dicoba muni ndak duwe pantes. Wis tak coba iki sampai wayahe bayar. Disemayani paling akhir tanggal 15, ndak bisa bayar tanggal 15 dikeluarkan dari kampus. Sampeyan jajal tutukno sampai tanggal 15. Tanggal 15 ndak tutuk, lah ndak kuat jenenge. Ngoten. Dadi makomul musyahadah lek tiyang makomul musyahadah ngoten. Allah melakukan sesuatu. Kita melihat sesuatu sedang terjadi, yang menjadikan sesuatu itu terjadi, itulah tugas Allah sekarang. Ada orang ngecat tembok, catnya bentuknya putih, yang menjadikan putih niku Gusti Allah. Dibarengno karo wong ngecat, dadi barengno wong ngecat karo warna putih iku penggaweane Gusti Allah sing tepak saiki. Napa kok ngoten? Iya, karena banyak barang yang berubah menjadi putih tanpa adanya cat. Contoh koyok karet ireng di PP pirang-pirang tahun ndak kadek dicet niku iso dadi bulak jenenge putih. Apa bedanya dengan itu? Sama saja. Wa adamu idroki dzalika utawi ora anane nemu ing mengkono-mengkono wujud lahu kadui Allah qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono musyahadah. Innama huwa angin pastini utawi adamu idroki dhalika wujud dhalika ikuli wujudil hijabi krono anani aling-aling. Jadi lek wonten tiang boten nututi akali singkatini ngomong kalau yang punya asar niku Gusti Allah, itu bukan berarti Allahnya yang tidak ada di situ, tetapi karena memang akal kita masih ada halang-halang. Makanya ojo dipakso sampean duwe anak nakal, permisi pamane nyolongan. Sampean delok anak nyolongan lek ngamuk ngati-ngati. Kon iku le pancene keturunane maling, dadi saiki nyolongan. Awake sedang pegel nang sing lanang, mulai sing lanang rabi maning. Dadi dimaling-maling sing lanang bareng anake nyolong diwara keturunane maling, padahal yo anake dhewe. Wong sing ngomong ngoten niku bukan berarti Allah tidak ada dalam perbuatannya anak yang sedang mencuri itu. Tapi karena memang akal kita yang masih belum sampai ke sana. Oh jenenge durung tutuk ya jadi makso. Kayak tiang durung tutuk lunga nang Jakarta. Masih sampai di Surabaya ditanyakan apa yang terjadi di Jakarta. Ya ndak ngerti. Baru kalau nanti sudah sampai di Jakarta ditanyakan apa yang kamu lihat di Jakarta tahu pada saat itu. Selesai titik nyengkir ke Jakarta mulai tutuk Bandung ndak rumaning apa yang terjadi di Jakarta. Jadi, kalau kita mengatakan sesuatu yang terjadi itu, mulut kita tidak mampu mengatakan bahwa yang menjadikan sesuatu itu terjadi adalah Allah, bukan berarti Allahnya tidak ada di situ, tetapi kita yang ada hijab. Hijab yo kathah termasuk nafsu. Koyok pengajian-pengajian sing sadurunge kula panjenengan sakniki niki yang menjadikan hijab yang sangat tebal dalam hati kita adalah nafsu. Nafsu itu adalah keinginan. Keinginan itu dari hati kita. Hati kita ini yang membuat penghalang sendiri. Ngaten. Faqauluhu huwal ana. Faqauluhu mongko utawi dawuhe musannif wa huwal ana nyatane dawa huwal ana ai inda musyahadati hadzal salik tegese ing dalem nalikane oleh ningali ikilah wong kang ngambah ningali la umaring Allah ala hadzal waswi ing atase ikilah sifat alama ing atase barang alaihi kang iku tetep ing atase mah kana apa wujude Allah saged ai huwa tegese utawi Allah iku mutasifun zat kang bersifatan bi kelawan ma fil waqi'i ing dalam kenyataane wa qabla idraki hadzal musyahidilan ing dalam sadurunge oleh nemune wong kang nyakseni nemu lahu maring Allah. Dadi lahu niki muta'alliqi ta'alluqi datang lawat idrok sanes datang lawat al musyahid qabla idraki hadzal musyahid ing dalam sadurunge wong nemune ikilah wong kang nyakseni Allah lahu maring Allah. Lakin in adamu idroki tapi ini utawi orah nemunin salik dhalika yang mengkono-mengkono wujud innama huwa angin pastini utai adam ikulil hijabi krono ono aling-aling alko imikang jumeneng bikelawan salik. Bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati dawa wahual ana dikukur wonten wahual ana alama alaihi kana. Apa sih maksudakan wahual ana ini? Artinya ketika si salik ini melihat sesuatu yang dia lihat itu dia yakini bahwa semuanya adalah ada Allah, ada kehendaknya Allah. Artinya huwa muttasifun bihi fil waqi' wa qabla idraki hadzal musyahidilahu. Kita melihat bangunan roboh, sampean delok bangunan roboh, apa kok roboh? Krana ning sore wis kropos jari sampean. Itu asline pada saat bangunan itu roboh, Allah sudah ada di situ. Bahkan sebelum bangunan roboh itu Allah juga sudah ada di situ. wis kacap nang Gusti Allah, bangunan iki bakal roboh tanggal sekian. Sak durungi roboh, pada saat roboh Gusti Allah ono ndek kono. Padahal sudah lama itu direncanakan oleh Allah. Sudah lama bangunan iku direncanakan katene roboh. Jarine wong sak niki ndak nyongko bangunan katene roboh. Kuwate koyo ngene kok roboh. Iya jare sampean ndak nyongko. Gusti Allah wis ngrencanakno biyen-biyen niku. Ngawur ya men niku. Kadang-kadang sing sering diucapaken tiang-tiang niku ono wong mati dadak. Dia ono wong mati dadak karepe dhewe ae. Wong mati ku ndak dadak, Pak. Polahe ndak loro. Ndak ono penyakite moro mati dadakan mati ni. Lho, direken dadakan ae. Sadurunge wong niku urip nang Gusti Allah wis ketemu takdir arek iki mati ni besok tepak ngene. Ono punan. Cuma yang melekat dalam hati kita seakan-akan sing pantas mati niku uang sing loro suwe. Lendak loro suwe ndak pantas mati. Dadi le onong sehat-sehat moro-moro mati jenenge jare dadaan. Tutup dadaan niku. Wis direncanakno nang pangeran mateng iku cak rencanae. Kaya tunggale sampean delok anake wong. Ndak tau kepethuk ono 10 tahun moro-moro gedhe. Le, kon moro-moro gedhe ae. Ndak tau kepethuk moro-moro gedhe direken moro-moro gedhe ae. Ndak terus sing makani sampean. Sampai mblekek sing nyambut gawe. Lah uang sing kepethuk jari moro-moro gedhe. Tutup moro-moro gedhe. Sik makani dhisik ku nisbate nang menungso. Nisbate teng Gusti Allah. Wonten tiyang mati mboten sakit. Tutup mati dadaan niku. Direncanakno nang Gusti Allah model ngoten niku. Lah kula karo sampean ndak ngerti nang rencanane Gusti Allah sing model niku. Dadi ngomong mati dadaan. Aslinya bukan mati dadaan, sanes. Ya mati direncanakan niku. Lah, ing mengko kadang-kadang tiang muni mati dadaan, ndak loro, ndak apa moro-moro mati kok iso muni ngoten? Ya wis ana hijabe. Sing garakno wong niku ngomong ngoten. Ndak iso panjene diroba ndak iso. Mati dadaan, ndak loro moro-moro mati. Tak percaya aku lek mati. Yo apa nak percaya? Hijab niku ndak iso dilewatno. Lek wis durung tutuk wayahe, hijab tidak akan hilang. Lek pun tutuk wayahe, hijab itu akan hilang dengan sendirinya. Summa qala. Bismillahirrahmanirrahim. Mandar mugonge kula kalih sampean iso tutuk nang makom sing kaya ngeten. Tapi ojo sampai mbuak nang ilmu tauhite. Ojo sampai mbuak nang ilmu fekene, ojo sampai mbuak nang ilmu-ilmu agama syariat liyane supaya kula kalih sampean mboten bingung no uang. Wong ngaji kitab hikam niku kadang-kadang lek diangen teman-teman niku bingung nang akal, Pak. Dadi lek sampean tempat ngrungokno kitab hikam niki sampean bingung, ojo diterusno menengo wis. Rokok ono ae sing tuwo. Ngombe kopi, rokokan, lungo-lungo, jandoman, guyon, mari ngono tutuk ngangen-ngangen maning. Tapi ingat, lek ndak tutuk ojo dipaksa. Kalau enggak sampai jangan dipaksa-paksakan. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kiai Musonib. La tata ada ojo ngliwati. Apa niatu himatika niate sejo sira. Sik niat sik sejo apa jenenge? Berarti sejane dukur. Matan. Ayu asaliku e wong kang ngambah ing dalane Gusti Allah. Ojo ngelewati ila ghairihi maring liyane Allah. Karpe bi anta tawajja kelawan ento ngadep sapa sira ila ghairihi maring liyane Allah litahsili hajatika kangge ngasilaken hajat sira. Bal utlub balik nupriyo sira hawa ijaka ing pira-pira kebutuhan sira minhu saking Gusti Allah. Ada kata-kata yang sangat singkat dari Kiai Musonib. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Wahai orang yang hendak mencapai wusul datang ngarsane Gusti Allah. Wahai orang yang punya niatan berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awas, jangan kau lewatkan niatmu yang tinggi kepada lainnya Allah. Ojo sampai niatmu sing dukur kon babasno maring liyane Gusti Allah. Artine lek njaluk nuwun sewu ndek ati. Ojo sampe ana niatan njaluk nang liyane Gusti Allah. Njaluk opo ae sampean? Senajan zahire sampean njaluk nang menungso, ndek atimu niyo. Tak jane kula nyuwun dateng panjenengan Gusti. Tetep ngoten. Itu adalah orang yang punya cita-cita yang tinggi. Lek mboten ngoten berarti cita-citanya sangat rendah sekali. Napa kok ngoten? Ya karena mestinya kita harus sadar yang menjadikan sesuatu keinginan kita ini berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing dadekno napa-napa sing sukses niki Gusti Allah. Liyane Gusti Allah mboten. Sama sekali tidak ada. Sungguh banyak kita mengangan-angan sesuatu secara administrasi, secara korenah, secara tondo-tondo, sesuatu yang akan kita inginkan ini 100% berhasil. Didelok teko kanan, sukses. Delok teko kiri, sukses. Delok teko ngarep, sukses. Teko wetan, sukses. Semuanya sukses. Tapi kenyataannya, setelah dor kepada sesuatu yang kita tuju ternyata gagal. Apa kok iso gagal? Krono semua itu tidak bisa lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun keinginan kita, sakpiro tujuan kula mbek sampean, semangat kita tetap ndak akan bisa mengalahkan kehendaknya Allah. Kayak-kayak gandeng karo pengajian sing dhisik. Sawabikul himam la takhruqu aswarul aqdar. Cita-cita kita yang telah lama kita bina ini tidak akan mungkin merobek kekuatan dan ketangguhan takdir Allah yang diibaratkan sebagaimana pagar. Ndak iso, Pak. Dadi lek kula ambek sampean koyo ndek ngarep niku wis sadar bahwanya semua yang punya kehendak niki Gusti Allah, otomatis sing diarani wong pinter iku dudu njaluk nang menungso, tetapi njaluk nang Gusti Allah. Dan yang akan diberikan oleh Allah niku otomatis bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Wong pancen sing duwe niku Gusti Allah. Saniki sampean njaluk papat, Gusti Allah karep ngekei mek loro, ya loro. Sampean njaluk telu, Gusti Allah ndak karep ngekei, ya ndak dikei. Sebab napa? Sebab kabeh niki teke Gusti Allah. Krono kabeh teke Gusti Allah, orang yang punya cita-cita luhur tidak akan melewatkan permintaannya kepada selain Allah. Pasti permintaan itu akan jalurnya lewat datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga ngaos menika dadosa ngaos ingkang manfaat saha barokah. Sepindah malih dumateng para mustami'in, para pecinta pengaosan kitab Syarhil Hikam menika, mbok menawi wonten kekirangane kula nyuwun sepunten, utawa ana kasari omongan kula yo njaluk sepuro, panjeni kula niki menungso. Kadek sing diomongno bahasa Jawa, kula bendina-bendina niku kula bahasa Madura. Dadi njaluk sepuro Pak Bu nggih. Sing penting lek panjeni nang ati rada ndak enak, ojo moro dibuak sampean angen-angen dhisik. Lek panjeni nang ati ku rada enak, ojo langsung dilakoni ya pikir-pikiran dhisik. Kulo ngekei omongan niki perlu nih sampean lebok nunang ati sampean, mari ngono sampean angen-angen. Pantes apa ndak tak lakoni? Lek gak pantes ojo diterus nih. Lek terus, lek pantes monggo panjenengan terusaken. Sakmen teningkang saged dalem aturake salah lepati awalan wa akhiron, kulo nyun agungipun pangapunten. Semoga diterima amal kita semua, amal kulo sing ngaji nggih, amale kanca-kanca banter mugi dipun rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.